yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyalah semua makhluk kembali.